Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitabus shalah. Ya. Yang mana pada pembahasan tentang kitabus shalah ini kita sudah sampai pada adab-adab sudah ya. Oh, Adzkar wa adiyatul masyru'ah ba'da shalah belum, bukan. Mawaqit ya, tentang waktu-waktu salat. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan beberapa hal bahwa pada asalnya salat itu hendaknya dikerjakan pada waktunya dan boleh mengakhirkan waktu salat atau bahkan disunnahkan mengakhirkan waktu salat dalam beberapa keadaan apabila ada sebab. Seperti di antara sebabnya adalah panas yang sangat, ya. Kemudian istihbabut tabkir bil asr. Nah, sunnahnya menyegerakan mengerjakan salat asar. Berarti tidak boleh atau justru makruh hukumnya untuk mengakhirkan salat asar karena salat asar ini waktunya juga sempit. Waktu salat asar itu dimulai dari benda, bayangan dari sebuah benda itu sama dengan bendanya, tetapi tidak sampai tenggelamnya matahari atau yang disebut dengan waktu maghrib. Lalu kapan waktunya yang mukhtar, waktu pilihannya? Waktu pilihannya hanya sampai ketika panjang bayangan itu dua kali lipat dari bendanya. Panjang bayangan dua kali lipat dari bendanya atau yang sering disebut dengan nama isfar, ya. Maka hendaknya tidak mengakhirkan salat asar dan sunnahnya justru ditabkirkan, diawalkan, dilaksanakannya di awal waktunya. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asr wa syams murtafi'ah hayya. Ya, kalau baca coba ditegas begitu, jangan takut. Karena kita mempunyai tujuan baca itu supaya bisa memahami. Ya. Dan antum yang pegang teks beda dengan yang mendengar saja. Kalau orang mendengar bacaannya yang membaca terlalu cepat enggak bisa ditangkap. Ya, saya minta bacanya pelan saja. Enggak perlu cepat-cepat, apalagi membacakan untuk orang, ya. Anna Rasulullah SAW kana yusallil asra wasyams murtafi'ah hayyah. Nabi salat asar, matahari ketika itu masih tegak. Masih tinggi gitu ya. Fayadhhabu dhahib ila al-awali fayati al-awali wasyams murtafi'ah. Sampai di antara jamaah yang pulang dari salat asar itu pergi ke daerah yang namanya Awali. Ini daerah di Yaman. Maaf, di Madinah. Namanya Awali. Kemudian Nabi ketika selesai dari sholat, ada sebagian sahabat yang kembali atau pergi ke daerah Awali dan di daerah itu ternyata matahari masih tegak. Berarti apa? Berarti sorenya belum sore banget, masih awal sore. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa sunnahnya untuk sholat asar justru dikerjakan di awal waktunya, tidak di akhir-akhirkan. Nanti berbeda halnya ketika Nabi SAW melaksanakan sholat isya. Nabi justru mengakhirkan sholat isya. Dan perbuatan yang terbiasa dilakukan oleh Nabi SAW ini ditangkap oleh para sahabat, ditangkap oleh para ulama, bahwa ini menunjukkan bahwa sunnahnya adalah demikian. Ya, contoh Nabi SAW paling sering mengerjakan sholat subuh itu fil ghalas, ketika masih gelap. Akhirnya para sahabat mengatakan sunnahnya adalah salat subuh dikerjakan pada saat khalas. Demikian pula pada salat asar ini, Nabi kerjakan ketika matahari masih terang benderang, ya masih tinggi, belum belum gelap begitu. Kemudian kita lanjutkan, ithmu man fatathu salatul asr. Dosanya orang yang kelewatan tidak mengerjakan salat asar. Nah, ini mungkin ada di antara kita yang asarnya ini tidur bablas. Ya. Bablas sampai waktu yang maghrib begitu. Sehingga dia tidak mengerjakan salat asar. Maka di sini ada ancamannya. Maka mengharuskan kita untuk bersegera mengerjakan salat asar. Hadisnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Alladzi tafutuhu shalatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Ya. Ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang terlewat dari salat asar, maka seakan-akan hilanglah sebagian dari keluarganya dan hartanya. Berkurang dari hartanya. Maka sungguh disayangkan kalau ada di antara kita yang mengabaikan salat asar. Apalagi kita sudah tahu bahwa salat asar itu adalah salatul wusta yang dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hafidhu 'ala shalawati wa salatil wusta." Hafidhu 'ala shalawat ini sudah masuk di dalamnya salat asar. Karena kata salawat itu mencakup seluruh salat. Termasuk salat asar. Tetapi ketika Allah mengatakan wassalatil wusta dan salat wusta yaitu salat asar. Pengulangan secara khusus ini disebutkan secara khusus ini tujuannya adalah untuk mentakidkan bahwa kita betul-betul menjaga salat itu dan selalu kita kerjakan. 6. Kemudian An Buraidah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita 'amaluh." Yang meninggalkan salat asar, amalannya ini hancur, sia-sia. Wah, ini ancamannya bagi kita untuk agar kita ini tidak meninggalkan salat asar. Baik, kemudian istihbab ta'jil al-maghrib. Belum. Itsam man akharaha ila al-isfirar. Tadi saya katakan bahwa waktu salat asar itu sampai bayangan sebuah benda dua kali lipat dari bendanya. Kenapa? Karena dari waktu itu sampai maghrib, itu memang masih bagian dari waktu asar. Cuma bukan bagi orang-orang yang tidak mempunyai alasan yang syar'i. Waktu ini disebut dengan waktu daruri. Sedangkan waktu yang tadi kita sebutkan adalah waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari itu artinya antum bisa salat di awal, bisa di tengahnya, bisa di akhirnya. Kita bebas memilih. Tapi untuk waktu ini, yaitu dari bayangan dua kali lipat dari bendanya sampai tenggelamnya matahari, ini tidaklah merupakan waktu ikhtiari, akan tetapi ini waktu daruri bagi orang yang sakit, bagi orang yang ketiduran dan seterusnya, mereka tidak berdosa. Adapun bagi yang tidak mempunyai alasan, ya maka berdosa mengerjakan sholat pada waktu itu, ya berdosa mengerjakan sholat pada waktu itu. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Anas. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan sholat ini sampai isfar, Nabi mengatakan, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Subhanallah. Ya. Kenapa? Karena memang kebiasaan orang-orang munafik itu, yajlisu, yarkubu syams. Kebiasaan orang munafik itu, duduk-duduk dan memperhatikan matahari. Kalau kira-kira matahari itu masih tinggi, mereka enggak segera sholat. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Tapi ketika matahari sudah mulai condong, sudah tegak di antara dua tanduk syaitan, ya. Karena memang matahari itu tenggelam ke arah barat dan dikabarkan di sini ketika tenggelam di sini berarti matahari itu berada di antara tanduk syaitan, karena sebentar lagi syaitan akan keluar di waktu malam. Qama fanaqaraha arba'an. Barulah mereka itu berdiri mengerjakan sholat. Tetapi sholat yang dikerjakan itu diibaratkan seperti binatang yang makan dengan paruhnya. Ya, bisa seperti burung, bisa seperti ayam yang makan dengan paruhnya. Gimana kalau binatang makan dengan paruhnya? Sholatnya cepat. Ya. Maka disebut fana qaraha arba'an. Bukan fasallaha arba'an, tapi fana qaraha arba'an. Dia mengerjakannya dengan cepat sebanyak 4 kali. La yadhkurullaha illa qalila. Yang namanya sholatnya cepat, pasti berzikirnya sedikit. Tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Nah, ini yang harus kita selisihi. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik ini berzikir kepada Allah sedikit. Kita kalau ingin berbeda dengan mereka, maka kita harus berzikir dengan zikir yang banyak. Dan zikir dalam sholat sendiri, antum bisa pelajari di dalam kitab Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, banyak sekali doa-doa yang beliau nukilkan, yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita baca. Bermacam-macam. Doa ruku' bermacam-macam. Doa iktidal bermacam-macam. Ya. Doa tasyahud pun bermacam-macam. Bahkan ketika istiftah pun bermacam-macam. Ya. Sesekali menggunakan ini, sesekali menggunakan itu. Karena masing-masing darinya dibaca dan digunakan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian, istihbab ta'jil al-maghrib wa qarahat ta'khiriha. Sunnahnya mempersegera mengerjakan sholat maghrib. Dan makruh hukumnya mengakhirkannya. Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin. Umatku ini masih senantiasa dalam keadaan baik. Au alal fitrah, atau umatku ini masih senantiasa di atas fitrah. Selama apa? Malam yuakhiru al-maghrib. Selama mereka belum mengakhirkan sholat maghrib. Wah, berarti nanti di akhir zaman mungkin ada di antara umat Muhammad ini yang mengakhir-akhirkan sholat maghrib. Ya, pasti masuk berita besok. Pasti masuk berita. Kita sudah tahu duluan. Bagaimana kok kita tahu? Wah, sakti kita. Enggak. Bukan karena kita sakti, tapi karena kita menuntut ilmu. Nabi sudah kabarkan sejak 1400 sekian tahun yang lalu. Ya. Ada umat beliau yang nantinya akan mengakhir-akhirkan sholat maghrib. Dan itu macam-macam ininya. Mungkin untuk supaya tenar, mungkin juga supaya berbeda dari yang lain. Apapun alasannya, di sini tidak dianjurkan, bahkan makruh hukumnya. Dibenci. Umatku akan senantiasa baik selama mereka belum mengakhirkan sholat maghrib. Hatta tashtabikan nujum. Sampai bintang-bintang ini sudah bermunculan dan ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, bahwa Rasulullah SAW makana yusolil maghrib. Nabi itu sholat maghrib. Kapan beliau mengerjakannya? Idza gharabati syams wa tawarat bil hijab. Ya, ketika matahari tenggelam dan sudah mulai gelap. Begitu. Jadi Nabi SAW tidak mengakhir-akhirkan pelaksanaan sholat maghrib. Bahkan menganjurkan agar sholat maghrib itu untuk segera apa? Dikerjakan. Baik, berikutnya apa? Mengakhirkan sholat isya. Apa hukumnya mengakhirkan sholat isya? Sunnah. Ya, sunnah mengakhirkan sholat isya. Saya ini lagi dikerjain sama akrobat, adob akrob. Ya, dari tadi rewel terus. Sebentar ya. Saya tutup dulu kayaknya. Memang harus di close. Nah. Baik, baca boleh. Tapi bacanya pelan ya. Coba yuk, berlatih. Jadi saya menjelaskan dari bacaan antum. Tidak harus ganti orang ya, jangan putus asa. Ayo, belajar. Ya, istihbab, sunnah hukumnya. Mengakhirkan sholat, isya. Selama apa? Tidak memberatkan. Selama tidak memberatkan. Baik, lanjut. Makanan dahulu, kalau mau aneh masalah. Data lain, kata data, amatun lagi. Nah. Nah, ini kenapa disebutkan i'tamma? Karena dulu salat isya itu disebut dengan nama apa? Atamah. Masih ingat? Ya. Dulu disebut dengan nama Atamah. Tetapi nama itu tidak disukai oleh Nabi SAW, maka diganti dengan nama apa? Aisyah. Maka disebut i'tamma. Maksudnya mengerjakan salat isya. Nabi melaksanakan salat isya pada suatu malam sampai hilanglah sebagian besar malam. Hatta nama ahlul masjid. Sampai orang-orang yang di masjid itu sudah pada tidur. Thumma kharaja fasalla. Barulah Nabi itu keluar untuk mengerjakan salat. Faqala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguh inilah waktunya kalau aku tidak memberatkan umatku. Dan waktunya adalah sepertiga awal malam. Ya, sepertiga awal malam sampai tengah malam. Nah, mungkin Nabi SAW di ujung sepertiga akhir, maaf, sepertiga awal malam, sehingga semuanya sudah pada tidur, ya, baru Nabi mengerjakan sholat Isya. Jadi, ngapain aja? Ya, kegiatan, gitu. Antara maghrib sampai Isya, kegiatan. Mungkin rapat, mungkin juga halaqatul ilm, ya, mungkin juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Karenanya setelah isya itu tidak ada kegiatan, karena habis isya disunahkan untuk langsung tidur. Tapi ada kesempatan untuk mengakhirkan salat isya dan mengerjakan yang akhir setelah kegiatan-kegiatan ini diselesaikan. Nah, yang selama ini terjadi di Indonesia, di masyarakat kita nggak gitu. Sholat isya-nya dibuat cepat. Pokoknya habis begitu masuk waktu isya, harus langsung sholat isya. Tapi habis isya, ngobrol dulu, apa dulu, dan seterusnya. Ya, yang mana kalau dalam sunnah kita, Nabi itu tidak lama-lama kalau habis isya itu ngobrol, paling ngobrol sebentar sama Aisyah, terus tidur. Kenapa? Karena waktunya sudah malam. Nah, kalau kita enggak nih, kita ini sholat isya jam 7 atau setengah 7, kemudian habis itu jam 7 selesai salat isya, terus ngobrol sampai jam 12, baru tidur. Nah, ini menyelisihi sunnah, ya. Ini menyelisihi sunnahnya. Nah, maka kalau kita baca seperti ini, menjadikan kita apa? Menjadikan kita terbuka mata kita, bahwa ternyata mengakhirkan salat itu tidak, salat isya ya maksudnya, tidak masalah. Ya. Dan ini harus kita jelaskan ke umat. Karena umat belum paham masalah ini. Rata-rata kalau kita kajian habis maghrib, mentok di isya. Diakhirkan dikit aja enggak boleh. Ya, umat ini masih berat. Akhirnya apa? Akhirnya salat isya dulu, baru lanjut kajian. Padahal enggak bisa kajian itu dipotong begitu, enggak bisa. Ya, fokusnya udah buyar. Udah enggak ini lagi. Nah, maka kalau seandainya antum itu nanti diberikan amanah sebuah masjid umpamanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi aktivis masjid sampai diberi amanah mengurus masjid, antum jelaskan kepada umat. Antum sadarkan kepada mereka bahwa salat isya itu sunnahnya justru diakhirkan, bukan dikerjakan di awal waktunya. Dan ini bukan berleha-leha dari mengerjakan sholat, bukan. Tetapi begitulah sunnahnya dari Nabi SAW. Kalau mau kajian, kajiannya selesaikan dulu. Katakanlah sampai 7:15, ya kan nanggung gitu loh. Sampai 7:15 atau 7:30, baru komat. Ya. Adhannya tetap jam 7 atau 7:30 sesuai dengan adhan, waktu adhannya. Tapi komatnya yang diakhirkan. Jadi kajian stop dulu, adhan. Kemudian apa? Lanjut kajian, baru qomat, baru sholat. Sekaligus jamaah kaum muslimin bisa ikut mengambil manfaat dari kajian itu. Ya, tapi jangan maksa. Kalau yang punya masjid bilang enggak, ya enggak. ya, tapi dijelaskan kepada mereka. Syukur antum yang punya masjid itu gitu. Apakah masjid itu milik kita? Bukan, masjid itu milik Allah. Tapi kok bisa menjadi milik kita ya? Karena kita aktif di dalamnya, kita senantiasa meramaikannya sampai akhirnya dipercaya masjid itu. Yang terjadi di kalangan ikhwah ini kan ikhwah-ikhwah enggak sabar datang ke masjid ini ya, mencoba untuk memberikan kontribusi, enggak diberi ruang, pindah masjid lain. Pindah masjid lain lagi. Akhirnya enggak punya kaki di sebuah masjid. Cobalah antum istiqomah masjid yang terdekat, ya sudah antum bina ya, sebisa antum, antum aktif di dalamnya. Ya, sampai akhirnya orang-orang mempercayai antum untuk memegang masjid. Sehingga antum punya peran di masjid itu. Antum punya pengaruh di masjid itu untuk memberikan masukan-masukan. Ya, dan jamaah pun bisa menerima pendapat antum kalau antum menunjukkan hujah-hujahnya. Nah, ada riwayat lain enggak? Tidak ada, cuma satu ini ya. Tapi Nabi mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati." Sesungguhnya inilah waktu Isya. Kalau aku tidak membani umatku. Nah, yang sering dilakukan Nabi SAW itu menyerahkan kepada para sahabatnya. Kalau para sahabat ini sudah pada ngantuk, mereka akan datang ke rumah Nabi, mengetok pintu rumah Nabi, kemudian mengatakan nama Sibyan wan Nisa, anak-anak dan para wanita sudah pada tidur. Kemudian akhirnya Nabi keluar untuk mengerjakan salat Isya. Ya. Karena para sahabatnya sudah ngantuk, udah pengen mengikuti anak dan istri ikut tidur. Ya. Nah. Kemudian karahatun naum qablaha wal haditsu ba'daha li ghairi maslahah. Makruh hukumnya tidur sebelum Isya. Kalau belum Isya jangan tidur dulu. Karena khawatir bablas sampai melewati tengah malam. Demikian pula makruh hukumnya berbincang-bincang setelah Isya. Li ghairi maslahah. Tanpa adanya maslahat. Tapi ingat tadi ya, bahwa mengakhirkan, maksudnya tidak berbincang-bincang setelahnya itu karena memang Isya-nya sudah diakhirkan. Nah sekarang jadi masalah nih kalau Isya-nya diawalkan. Terus kita nggak boleh bincang-bincang. Ya, kita jadi serba salah kan gitu. Kalau di dalam sunnahnya memang makruh hukumnya. Berarti habis Isya langsung tidur. Tapi masih pagi banget, masih malam, maksudnya masih awal banget, masuk tidur jam 8 kan, normal tidur jam 9, setengah 10 lah gitu, normal umpamanya supaya bisa bangun subuh. Jadi paling tidak diakhirkan Isya-nya sampai waktu itu, kemudian tidur setelahnya. Dalilnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Bal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu naum qabla al-Isya." Nabi itu membenci orang yang tidur sebelum Isya, wal haditsu ba'daha, dan orang-orang yang berbincang setelahnya. Atau tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang setelahnya. Ya. Dari Anas, nadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Di sini Nabi yang dilihat. Suatu malam kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana syatrul lail, sampai ketika sudah setengah malam. Yablughu, artinya hampir setengah malam. Faja'a fa sallallana tsumma intadharna, mungkin ya di sini ya. Intadharna Nabi, mungkin artinya kami menunggu Nabi ya, kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, hatta kana syatrul lail, sudah hampir pertengahan malam, ya bluhu fajaa, maka kemudian Nabi muncul, Nabi datang, fa sallallana tsumma khatabana, Nabi salat bersama kami salat Isya, kemudian berkhutbah, faqala ala innan nas qad sallu tsumma raqadu. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu mereka sudah sholat kemudian tidur. Wa innakum lan tazalu fi sholatin man tadartumus shalah. Dan sesungguhnya kalian itu masih dalam keadaan terhitung sholat selama kalian itu masih menunggu sholat. Jadi yang tadi nunggu habis maghrib sampai isya membuat kegiatan di masjid sampai mungkin sambil ngantuk-ngantuk begini, ini terhitung sedang sholat. Ya, dapat pahala sholat. Selama menunggu pelaksanaan sholat isya untuk dikerjakan, terhitung dalam keadaan apa? Sholat. Nah, kemudian untuk sholat subuh sendiri disunnahkan untuk dipercepat, ya, sepagi mungkin. Di antara dalil yang beliau bawakan yang disebut tadi dengan waktu apa? Ghalas. Taghlis kalau di sini ya. Wa huwa at-taghlis. Ini istilah lain dari ghalas. Ghalas itu masih gelap. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan kunna nisaul mu'minat yashhadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffiatin bimurutihinna. Para wanita mukminat mereka menghadiri salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini berbalut pakaian mereka, ya. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, kemudian mereka kembali ke rumah mereka, hina yaqdina shalah, setelah mereka mengerjakan salat, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tidak seorang pun di antara mereka saling mengenal yang lain karena masih gelap. Ya, kalau zaman sekarang kan udah banyak lampu. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan di luar sana di alam bebas umpamanya tidak ada lampu dan seterusnya, mengerjakan salat pada waktu sesuai yang di, apa namanya, yang awal waktunya ya, seperti sekarang jam 4.15 ya. Maka kita kerjakan pada waktu itu masih gelap. Orang satu dengan yang lainnya enggak bisa lihat. Ya. Bahkan ketika selesai salat pun masih belum bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Kalau selesai sholat kita sudah bisa mengenali yang lain, berarti kita sudah kesiangan. Ya. Berarti sudah kesiangan. Dan utamanya adalah dilakukan pada waktu masih gelap. Nah, kemudian mata yakunu mudrikan lil waqt. Kapan seseorang itu mendapati waktu sholat? Artinya kalau seseorang itu sholat, mungkin dia terlambat gitu. Waduh, belum azan maghrib nih, ya. Kemudian dia sholat, tiba-tiba dapat dua rakaat azan maghrib. Ya. Mungkin dia lupa atau ketiduran, dan dia baru dapat dua rakaat, kemudian sudah azan maghrib. Maka gimana hukum sholatnya? Apakah dia dapat sholat itu atau tidak? Nah, di sini dipertanyakan, ya. Di sini dipertanyakan. Nah, hadisnya adalah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man adraka minas subhi raka'atan." Barang siapa yang mendapati salat subuh satu rakaat saja. Qabla an tatlu asyam, sebelum matahari terbit. Nah, padahal subuh itu berapa rakaat? Dua rakaat. Dapat satu rakaat saja. Sebelum matahari terbit, artinya rakaat kedua berarti sudah terbit, ya. Faqad adraka subha. Maka berarti dia sudah mendapatkan salat subuh itu. Oh, berarti tadi yang kasus dia mengerjakan sholat asar dapat dua rakaat, kemudian azan maghrib dapat nggak sholatnya? Dapat banget karena sudah dapat dua rakaat. Wong satu rakaat aja udah dihitung dapat. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan bahwa sholat itu adalah satu kesatuan. Sholat itu satu kesatuan. Kalau ianya ada atau dapat, maka dapat secara keseluruhan. Ya. Maka sholat ini enggak bisa dipisahkan. Dia satu kesatuan. Ya. Kalau sebagian yang dikerjakan pada waktunya, ya dia dapat waktu itu. Nah. Adapun yang disampaikan oleh Nabi di sini, sholat subuh ini hanya sebagai contoh aja. Karena mungkin ada yang ngeyel ketika antum bawakan hadis ini. Ah, ini kan sholat subuh. Kalau kasus yang tadi saya bilang kan tadi sholat asar, ya ngiyel. Ya. Ini anak muda biasa begitu ya, ngiyel. Maka Ustaz sampaikan di sini bahwa Nabi mendatangkan waktu subuh ini hanya contoh saja. Dan ini berlaku pada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Demikian pula man adraka rakaatan minal asri. Nah, ini kan contohnya. Barang siapa mendapatkan sholat asar qabla an taghruba syams, sebelum matahari tenggelam, faqad adrakal asr, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu salat asar. Walaisa hadzal hukum khassan bis subuh wa bil asr. Nah, ini tambahan dari Syekh. Ini yang menegaskan kepada kita. Ini bukan khusus untuk salat subuh dan salat asar, bukan. Ini berlaku secara umum. Innama huwa amun fi kulli salat. Hukum ini berlaku bagi setiap salat. Jadi salat duhur iya, salat isya iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat saja dari salat, maka berarti dia sudah mendapatkan salat. Artinya dia dapat satu rakaat berarti dapat salat semuanya. Jamaah begitu, jamaah juga begitu. Seseorang dapat satu rakaat bersama imam, maka terhitung telah mendapatkan jamaah. Ya. Tapi kalau dia tidak dapat satu rakaat bersama imam, ya sudah, berarti dia tidak dapat jamaah itu. Gitu. Maka setidaknya kalau terlambat dari sholat berjamaah, ya paling enggak dapat satu rakaat. Ya, jangan sampai cuma dapat separohnya, nanti enggak dapat pahala jamaah. Meskipun demikian, kalau kita sering terlambat, ya berarti harus diperbaiki supaya kita bisa lebih datang lebih awal. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat yang datang di akhir saf. Belum sampai saf, Nabi sudah ruku. Akhirnya apa? Masih jarak 2 atau 3 saf. Dia memutuskan untuk bertakbiratul ihram supaya dapat rakaat itu bersama Nabi SAW di tempatnya. Setelah itu dia ruku, ya, kemudian beriktidal, sami Allah liman hamidah, baru jalan merapat ke saf di depannya. Masih ada 2 atau 3 langkah. Nabi tahu, karena Nabi itu bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau ketika sholat. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya, la taf'alu, janganlah kamu lakukan itu. Atau Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, la ta'ud, janganlah kamu mengulang perbuatanmu itu. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan kamu ulang. Kata-kata jangan diulang menunjukkan bahwa perbuatan itu terlarang. Jadi bagi yang belum melakukan, jangan coba-coba. Karena perbuatan itu enggak boleh dilakukan. Kalau mau takbiratul ihram, nunggu sampai di saf. Sampai di saf baru takbiratul ihram. Ketika baru mau ruku, imam udah itidal, ya sudah. Gagal dapat ruku bersama imam. Zadakallahu hirsan, kata Nabi. Semoga Allah menambah semangat. Artinya besok lagi jangan terlambat lagi gitu. Bukan kok kebiasaan terlambat akhirnya seterusnya terlambat. Ya, nanti jadi jago, jagoan terlambat. 6. Kemudian qada'ul fawaid. Qada' dari salat-salat yang terlewat. Mungkin antum tidur atau terlupa enggak salat. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan au nama anha, barang siapa yang lupa dari mengerjakan salat atau tidur darinya. Dan tidur darinya ini bukan berarti setelah masuk waktunya, ya, tapi sebelum masuk waktunya. Contoh, dia tidur sebelum masuk waktu asar, bangun sudah maghrib, berarti dia terlewat dari sholat asar. Sebab kalau dia tidurnya setelah adzan asar, dia berdosa karena sudah masuk waktunya, ya, dia harus sholat dulu baru boleh tidur. Ini dia tidurnya mungkin jam 2. Udah sholat duhur, dia tidur jam 2, 12 karena kecapean, maghrib baru bangun. Ya, loh kok udah gelap? Wih, saya belum sholat asar. Manama, manasya sholatan, aunama anha. Maka apa? Fakafarat wa an yusalliha idha dhakarah. Maka kafaratnya itu adalah mengerjakan sholat itu kapan dia ingat. Ya, mengerjakan sholat itu kapan dia ingat. Saat ini ingat, ya udah segera sholat. Jangan ditunda besok lagi, nanti lupa lagi. Dan itu disebut dengan qadha. Ya. Beda dengan ada. Kalau ada itu mengerjakan salat pada waktunya. Kalau qadha mengerjakan salat di luar waktunya. Karena sebab-sebab atau udzur. 6. Hal yak qadhi man taraka shalah amdan hatta kharaja waqtuha. Nah, ini ada satu masalah yang bagus ini. Antum bisa baca sendirilah ya. Jadi kalau ada yang sengaja mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar waktunya, apakah kemudian dia boleh mengqadha atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan dia tidak punya hak untuk mengqadha. Nanti antum baca sendiri ya. Kita lewati bukan berarti lewat loh ya, tidak. Nanti kalau tiba-tiba keluar pas ujian, Jangan salahkan saya, karena semua yang ada di buku ini dari awal sampai akhir yang kita pelajari, pasti akan masuk dalam ujian. Ya. Artinya ulangan yang saya buat, imtihan yang saya buat itu, insya Allah tidak akan keluar dari buku ini. Insya Allah. Ya. Dari setiap bagian yang sudah kita pelajari maupun yang kita lewati. Karena yang dilewati itu untuk menyingkat waktu. Supaya kita bisa dapat yang lebih. Gitu ya. Nah, antum sekaligus belajar. Jangan semuanya kita kasih. Nanti antum nggak pinter-pinter. Ya. Sesekali dikasih tugas untuk belajar sendiri. Al-awqat allati nuhya 'ani sholati fiha, waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. 6. Ini juga bagusnya tugas buat antum ini. Ya. Ini penting ya, waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Ini penting. Ya, antum baca nanti sendiri. Insyaallah tidak sulit, insyaallah. Ya, biasanya kalau kata-kata yang sulit itu ada tanda bintangnya. Kemudian antum lihat bintangnya di bawah itu ada penjelasannya. Nah, waktu-waktu yang terlarang ini tentu kita tidak boleh mengerjakan sholat di dalamnya. Terutama sholat-sholat yang mutlak. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, maka kita boleh kerjakan. Seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sholat jenazah, dan seterusnya. Ya, ini ringkasnya, ini bocorin. Bocorin, nanti aku nggak belajar. Ya. Kemudian, waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat ini, karena sebab-sebab juga. Seperti ketika matahari terbit. Karena tasyabuhan bil kufar. Terdapat penyerupaan dengan orang kafir. Ya. Di saat itu mereka beribadah. Saat matahari terbit, saya masih ingat waktu kita masuk jam 7 sekolah ya. Ini bagusnya di masukkan. Oh ya sudah. Talinya kemana? Oh ya sudah. Pokoknya yang penting dia nggak ketarik kan ya. Ya boleh boleh boleh. Jadi waktu itu saya di kampus saya masih SD SMA ya. Jam 7. Setiap masuk jam 7 orang seberang ini lagi ibadah. Jam 7 kan lagi matahari lagi ini ya terbit ya. Orang Cina lagi ibadah gini-gini. Ini salat. Orang Jepang juga sama ternyata. Di Jepang juga makanya mereka disebut menyembah matahari. Sampai lambang benderanya aja juga matahari kan gitu. Ya, karena mereka beribadah di waktu itu. Demikian pula ada sebuah agama yang beribadah saat mau tenggelam. Maka Nabi melarang kita untuk sholat di waktu-waktu itu. Nah, tidak hanya sholat yang dilarang, mengubur jenazah juga dilarang. Ya. Maka usahakan kita menghindari waktu-waktu itu untuk sholat di dalamnya dan juga mengubur jenazah di dalamnya. 6. Ya, lanjut apa pembahasan berikutnya? An-nahy an tatawwu'i ba'da thulu'il fajr wa qabla shalatish subuh. An-nahy an tatawwu' idza uqimatish shalah. Ya udah enggak apa-apa deh, ini kita baca deh. Ya, padahal ini semuanya antum, tugas antum nih sampai azan dah. Tugas antum sampai azan. Udah baca sendiri insyaallah, baca sendiri. Insyaallah mudah, Allah mudahkan. Yang sulit tanya, enggak apa-apa. Ya. Yang sulit tanya, enggak apa-apa. Nah, sehingga kita masuk ke al-adzan. Ya. Kita masuk al-adzan. Nah, adzan itu merupakan panggilan untuk salat. Yang mana kalau di agama lain mereka menggunakan lonceng. Ada juga yang menggunakan trompet. Ya. Tapi di dalam Islam Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memanggil orang-orang untuk mengerjakan ibadah sholat ini dengan azan. Dan ini beda dari agama-agama yang lain. Karena di agama-agama yang lain itu ada titik kelemahannya. Bahkan orang Nasoro pun kadang mereka tidak lagi menggunakan itu. Kalau yang sering saya dengar itu kalau di belakang itu mereka ngetok tiang listrik. Ya, saya nggak paham tadinya. Pikir ah anak iseng gitu. Tapi tiap hari itu dikerjakan. Terus istri saya yang kebetulan asalnya dari Ambon, di Ambon kan nasoronya kuat, itu ajakan untuk sholat di agama Nasrani. Oh, jadi mereka pun mengalami apa tatawur ya, perkembangan sampai akhirnya ngetok apa tiang listrik untuk ngajak sholat. Nah, adzan sendiri ini dalam Islam besar. Karena Nabi SAW itu apabila ingin menyerang sebuah kaum, Nabi itu terlebih dahulu memerintahkan para sahabatnya untuk mencuri dengar. Ada enggak adzan dikumandangkan di daerah itu? Kalau ternyata pada waktu subuh adzan dikumandangkan di daerah itu, Nabi tidak jadi menyerang negeri itu. Karena pertanda bahwa adzan itu penduduknya sudah mengerjakan salat ya, dan mereka masuk ke dalam Islam. Maka adzan ini sesuatu yang istimewa di dalam Islam. Syiar yang harus diteruskan. Ya, sungguh disayangkan di beberapa negara adzan ini dilarang untuk dikeraskan. Seperti Singapura tidak membenarkan adzan itu untuk dikeluarkan dari masjid. Jadi adzan tetap ada, tapi hanya di dalam masjid. Padahal adzan itu panggilan untuk orang-orang yang di luar masjid, bukan hanya di dalam masjid. Karena kosong masjidnya. Ya, ini sungguh disayangkan. Kenapa? Karena umat Islam minoritas di sana. Ya, banyak tapi minor. Ya, saya kurang tahu ya, yang jelas suasananya enggak enak lah. Ketika kita mencoba untuk tinggal di sana, mencari masjid pun tidak semudah mencari masjid di Indonesia. Pokoknya negeri Indonesia sudah yang negeri yang penuh dengan kenikmatan. Belum saudara-saudara kita yang di daerah-daerah, di negara-negara lain seperti di Inggris, di Perancis, di beberapa negara lain ini, mereka tidak boleh menampakkan syariat Islam. Seperti keluar menggunakan cadar atau kerudung. Kerudung aja nggak boleh. Dan ada hukumnya, kalau keluar pakai kerudung atau pakai cadar, ada hukumnya, mereka akan dihukum. Akhirnya mereka terpaksa tidak keluar rumah. Bagi sebagian orang, ini siksaan. Bagi orang yang sudah berilmu, alhamdulillah. Karena memang wanita itu asalnya tempatnya di rumah. Ya. Dan mereka bisa melakukan hal-hal yang produktif di rumah mereka. Bisa. Tidak harus di luar rumah. Justru kalau wanita itu keluar dari rumahnya, diikuti oleh syaitan. Ya. Sehingga lelaki melihatnya, sehingga jalannya menjadi bergemulai, sehingga banyak fitnah. Meskipun demikian, Nabi melarang para suami dan juga orang tua untuk mencegah istri dan anak mereka yang ingin pergi ke masjid. Ya, menjawab panggilan Allah, yaitu adzan. Ya, karenanya di Indonesia, Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Antum, ya, meskipun negara kita ini dengan berbagai macam kekurangannya, negara ini sudah lebih nikmat daripada negeri-negeri yang lain. Ketika kita berada di New Zealand, umpamanya, mau cari masjid lebih susah lagi. Karena ternyata kantong-kantong kaum muslimin itu tidak di semua kota, hanya di beberapa kota saja di sana. Ya, yang terjadi apa pembunuhan itu di New Zealand di daerah mana waktu itu? Tahu nggak? Di kota Church apa begitu, saya lupa ya namanya ya. Kantong kaum muslimin di sana, di daerah Church itu ya. Sedangkan kalau di daerah yang lain itu tidak ada kaum muslimin, kalaupun ada sedikit, sehingga masalah tuh bingung masalah di mana ya. Akhirnya sembunyi-sembunyi di sebuah taman begitu, gelar tikar terus sholat ya. Pernah dulu ayah saya karena polos ya, sama tempatnya di New Zealand juga, oh di Australia kalau nggak salah, di Australia bukan di New Zealand, di Australia ya, karena cari tempat sholat nggak ada, akhirnya pas sholat di apa namanya ini paving gitu ya, trotoar atau apa begitu, didatangi satu pasukan tentara karena mereka belum pernah lihat ada orang sholat di negara mereka. Ya, dikira mau buat apa begitu. Ya, setelah tahu, oh ini sholat, oh ya sudah dibiarkan. Ya, nah negara-negara yang jauh dari kaum muslimin ini, yang tidak di Kumandangkan azan, negara-negara itu adalah negara-negara yang kita tidak dianjurkan untuk tinggal di dalamnya. Karena membahayakan keistiqomahan kita di dalam beragama. Ya. Sudahlah, antum sudah berada di Indonesia ini sudah Masya Allah. Kalau antum mau exploring dunia, katakanlah ya, pergilah ke negeri-negeri muslim. Yang di sana antum bisa melaksanakan Islam dengan baik, bisa makan makanan yang halal, lingkungannya baik, dan seterusnya. Ya. Taib adhan. Adhan ini, huwa i'lam bidukhul waqti shalah. Tanda masuknya waktu sholat. Berarti kapan adhan itu dimenangkan? Ya saat masuk waktunya. Maka kemarin waktu ada pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya kita para petani itu selesainya sholat asar itu jam 4:30, boleh nggak kami adhan 4:30? Enggak, saya katakan enggak. Karena memang adhan itu i'lam bidukhuli waqti as-shalah bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz yang khusus. Jadi kalau kita terlambat bagaimana? Ya sudah enggak usah azan. Ya. Maka kemarin sempat ketika madrasah kita memutuskan bahwa salat apa jam pelajarannya itu berakhir jam 1 katakanlah atau 12:30, saya sampaikan cukup qomat, enggak perlu azan. Karena azan itu adalah i'lam bidukhuli waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Pertanda masuknya waktu. Nanti kalau kita azan jam 1 atau 12:30, orang bingung. Loh, ini kok baru azan? Jangan-jangan yang tadi belum masuk waktunya azannya. Dia udah sholat, akhirnya dia sholat lagi. Nah ini membuat kekacauan, kegaduhan di masyarakat. Dan hukum azan ini wajib. Seperti saya katakan, kalau ada sebuah negeri yang belum dikumandangkan azan, maka Nabi akan menyerang negeri itu. Atau sebelum Nabi menyerang negeri itu, Nabi bertanya, ada enggak azan? Kalau ternyata dikumandangkan azan, Nabi menghentikan untuk menyerang negeri itu karena negeri itu telah masuk ke dalam Islam. Maka hukum azan ini wajib. Ya. Kalau antum menemukan ada negeri muslim yang tidak membenarkan azan, maka ini kemungkaran yang besar. Ya, kemungkaran yang besar. Dari Malik bin Al-Harith, Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratish shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu berazan. Wal ya ummakum akbarukum, dan yang paling besar di antara kalian atau paling tua di antara kalian hendaknya menjadi imam. Ya. Nah, dalam hadis ini adalah perintah untuk mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat. Faqad amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adzan, dan al amru lil wujub atau lil ijab. Perintah itu adalah wajib. Kama huwa ma'lum, seperti yang sudah kita ketahui, ya. Ingat itu kaidah usuliyah, ya. Al amru lil wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib. Kemudian al aslu fin nahyi at-tahrim. Asalnya larangan itu adalah haram. Jadi kalau antum dapatkan larangan dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah hukum asalnya apa? Haram, enggak boleh dikerjakan. Ya. Sebagaimana hukum asalnya perintah itu wajib dikerjakan, hukum asalnya larangan haram untuk dikerjakan. Nah, sampai adanya sharif yang membalingkan dari haramnya kepada makruhnya. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza ghaza bina qauman." Nah, ini yang tadi saya sebutkan. "Lam yakun yaghzu bina hatta yusbih wa yanzur." Nabi itu kalau mau berperang, ya, sebuah kaum, Nabi itu tidak segera memerangi kaum itu sampai datang waktu pagi dan menunggu, wa yanzur, dan melihat keadaan mereka. Fa in sami'a adzanan, kalau mereka ternyata sudah mendengar azan, kuffu anhum. Nabi SAW meninggalkan mereka atau tidak menyerang negeri itu. Wa in lam yasma' adzanan, kalau mereka tidak mendengar azan, kalau Nabi tidak mendengar azan, aghara alaihim, maka Nabi pun akan menyerang mereka. Ya. Maka tidak main-main nih azan ini, ya. Nah, keutamaannya banyak. Ya, keutamaannya banyak. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini dari Muawiyah, bahwa muadzin itu di hari kiamat ini lehernya paling panjang. Nah, artinya semua orang akan melihat, oh itu dulu muadzin. Subhanallah. Ini sebuah keutamaan ya. Yang kalau sekarang orang lehernya panjang jelek. Tapi di hari kiamat kelak kalau lehernya panjang kelihatan bedanya. Nih. Ini dulu suka adzan di dunia, Masya Allah. Sebuah apa? Kemuliaan. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepadanya, ini araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Nah, suatu ketika dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau menyukai kambing dan daerah countryside, kalau boleh diistilahkan begitu ya. Ya. Seperti saya ini sebenarnya enggak tepat nih kalau tinggal di kota. Ya, saya punya kuda, saya pengin punya kambing. Jadi mestinya tinggalnya di Bantul, di Kulon Progo atau di mana? Cangkringan gitu ya mestinya ya. Nah, fa idza kunta fi ghanamika. Nah, ini anjuran untuk mengumandangkan azan meskipun kita ini berada di tempat yang jauh dari civilization. Ya. Dari kerumunan orang atau dari tempat tinggal kita. Dia mengatakan, fa in kunta fi ghanamik, kalau kamu sedang mengembala kambingmu, au badiyatik, atau di daerah pinggiran itu, fa adzanta bis shalah, engkau mengumandangkan azan mengerjakan salat. Farfa sautak bin nida, angkat suaramu. Jangan cuma Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan, angkat suara. Ya, keraskan suaramu. Supaya tidak hanya kamu yang dengar adzan itu, tetapi makhluk-makhluk yang lain juga ikut mendengar. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin. Jinnun wala insun. Karena tidak ada jin yang mendengar atau manusia yang mendengar adzan itu. Wala syai'un, dan sesuatu yang lain. Mungkin kambingnya, untanya, kudanya. Ya, mungkin ada jangkrik, mungkin ada ular, tikus, apa, semua makhluk Allah ya. Dan mereka masing-masing bertasbih kepada Allah. Mereka bisa mendengar azan. Ya. Tidak jin, tidak manusia, wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali mereka akan menjadi saksi bagimu nanti di hari kiamat. Masyaallah. Ya. Nanti semut bersaksi. Dulu fulan kebiasaannya azan kalau di tempat ini. Ya, pohon mungkin juga akan bersaksi di hari kiamat. Fulan ini tukang azan dulu. Orang lain enggak kenal dengan fulan. Tapi pohon mengenalnya karena dia suka berazan di tepi di bawah pohon tersebut, ya. Nah. Sifat-sifatnya ini sifat dari azan, ya. Nah, saya kira untuk sifat ini kita tunda kesempatan yang akan datang ya tentang sifat-sifat azan. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah. Ustaz, berkenaan dengan imam sholat itu, apakah muadzin disunahkan iqamah ketika imam sudah datang? Iya, itu nanti pada pembahasan kita akan disebutkan insyaallah. Nah. Ya. Nah, ada lagi? Ya, itu termasuk kebiasaan yang tidak terjadi di negeri kita ya, di negeri kita sebaliknya. Komat dulu baru cari imam. Ya, jadi udah selesai semua orang udah berdiri. Monggo. Monggonya pun kadang apa basa-basi. Aduh, susah nih. Ya, kadang serba salah nih. Tamu dipersilahkan. Ya. Ya, kalau kita anak muda waktu itu kan belum paham ya namanya orang polos. Majulah kita. Begitu kita ngimamin, kita baca surat ini kejadiannya di Wonosobo. Salat subuh kita baca Adin Syikok. Ya. Saya kok ya waktu itu masih muda ya. Wah, saya putuskan sujud tilawah lah. Saya sujud tilawah Allahu Akbar. Kemudian sujud kan. Kemudian setelah itu bangun lagi, yang lain enggak mau bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu enggak mau bangun, ibunya buka gini kan pakai tirai di samping. Buka gini. Tapi akhirnya ibu-ibunya ngulang sholatnya, bapak-bapaknya pulang. Waduh, kata saya. Gimana ini, pusing. Waktu itu belum begitu paham ya. Jadi mestinya apa yang mereka lakukan? Pertama, imam. Ini kalau dia menjadi imam di tempat yang belum pernah dia imami, dia harus jelaskan dulu. Bahwa nanti kita akan baca surat ini yang ada sujud tilawahnya, maka ikuti imam, dan seterusnya. Kalau tidak ya jangan dilakukan, atau tetap baca surat Al-Insyiqaq tanpa tilawah, karena kan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Atau baca surat yang lain lebih aman. Yang kedua, kalau kejadian itu terjadi, yang betul adalah mengikuti imam. Ya. Kemudian kalau ragu, ya udah ulangi sholat seperti ibu-ibu tadi. Ibu-ibu memilih untuk mengulang sholatnya. Jangan seperti bapak-bapak tadi. Ya. Imam langsung sujud, tapi sujud tilawah baru rakaat pertama tuh. Ya, kemudian itu di rakaat yang kedua, tapi kan belum ruku, belum iktidal, padahal itu rukun. Akhirnya sholatnya menjadi tidak sah rakaat yang kedua. Sehingga mestinya dia menambah satu rakaat lagi. Kalau dia tidak mau menambah satu rakaat lagi, ya karena dia tidak faham, dia mengulang sholatnya seperti yang dilakukan ibu-ibu itu lebih baik. Nah, di sini sedikit memberikan gambaran kepada kita ya, ibu-ibu itu ternyata lebih berhati-hati daripada bapak-bapak ya. Aduh, pengajian juga yang datang duluan siapa? Ibu-ibu, bapak-bapaknya itu belakangan. Udah gitu ya, bapak-bapak itu kalau kajian sembunyi tuh. Sana sebelah sini, pojok-pojok. Kayak enggak mau dengerin pengajian ini, kayak enggak butuh sama pengajian. Tapi giliran ada yang aneh dikit, langsung protes. Lucu deh pokoknya kalau antum nanti sudah di masyarakat ya. Nah. Baik, ada lagi pertanyaan online? Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya apabila mengerjakan sholat sunnah atau sholat malam baru mendapatkan satu rakaat, sudah masuk waktu subuh, apakah tetap mendapatkan sholat malamnya? Ya, dapat. Ya, satu rakaat tadi dapat. Man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Kan tadi secara umum lafadznya gitu. Ada lafadz yang khusus sholat asar, ada yang lafaz secara umum. Man adraka raka'atan minas salah, faqad adraka salah. Barang siapa mendapatkan satu raka'at dari salat, maka dia mendapatkan salat itu. Jadi kalau begitu dia salat witir, dapat satu raka'at, dari tiga raka'at witir yang ingin dia lakukan, ya, maka dia dapat witir itu. Tetapi ketika sudah azan, jadikan raka'atnya menjadi empat. Ya. Karena sholat setelah keluar dari waktunya, di waktu pagi hari bukan di malam hari lagi, jumlahnya tidak boleh ganjil. Jumlahnya harus genap. Contoh tadinya mau witir 3, baru dapat 1, menuju ke rakaat yang kedua, tiba-tiba azan. Jadikan dari 3 menjadi 4, digenapkan. Ya. Tapi dia dapat witirnya, karena sehari sudah dapat 1 rakaat di waktu witir. Di waktu malam maksudnya. Nah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum memukul beduk sebelum azan sebagai tanda masuk waktu sholat seperti yang dilakukan di banyak masjid di masjid kita Ustaz? Ya, kita tidak pernah mengetahui perkara itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kulit binatang di zaman Nabi lebih banyak dan beduk itu juga bukan khas Indonesia. Ya, kalau antum lihat negeri-negeri lain, mereka sudah menggunakan semacam beduk itu gitu. Ya, seperti di Cina, seperti di Mongol. Indonesia kan termasuk yang dimasuki Mongol kan? Jadi bisa saja beduk itu asal dari Mongol bisa. Mereka itu untuk perang mereka menggunakan beduk itu. Cuma kita aja yang enggak tahu. Kiranya, "Wes, ini Indonesia banget. Tempe, tahu, dikiranya Indonesia banget." Enggak. Indonesia itu cuma pengembang. Ya, mereka membuat kemudian di negeri mereka sendiri mungkin sudah enggak berkembang, tapi di Indonesia ternyata menjadi sesuatu yang berkembang gitu. Asalnya tahu, tofu itu kan dari Cina. Ya. Sekarang mungkin kalau kita cari tahu sendiri di Cina, mungkin tidak sebanyak tahu yang diproduksi di Indonesia. Tempe juga saya yakin dari Cina juga. Bakso juga dari Cina. Dari namanya juga kelihatan kan. Tapi kalau antum ke Cina cari bakso nggak ada mungkin ya berkembang di Indonesia sama beduk itu mungkin asalnya dari mana Mongol mungkin atau apa begitu cuma terus kemudian berkembang di Indonesia. Nah ini tidak ada Kalau kita cari kembali kepada sejarah, tidak ada dalam sejarah Nabi itu menggunakan beduk untuk panggilan salat. Ya. Dan kita semestinya mencukupkan dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena ini agama. Ya. Maka seperti kata para ulama, malam yakun yauma idzin din wala yakun falam yakun yauma idzin din. Yang hari itu tidak merupakan bagian dari agama, hari ini juga bukan agama. Di zaman Nabi ada kulit, kulit berserakan lebih banyak. Oh, mereka duduk di tikarnya tikar kulit. Ya. Malah sekarang cari kulit susah karena kulitnya rata-rata dijual kan. Kemudian penggunaan alat-alat itu di zaman itu sudah lebih dahulu mereka menggunakannya. Contoh Nabi buat minumnya itu wadahnya apa? Kulit. Wadah minum itu kulit. Jadi untuk bikin sebuah apa namanya beduk itu sangat memungkinkan sekali di zaman itu. Tapi Nabi tidak menggunakan itu. Nabi menggunakan yang lain. Yang itu mungkin digunakan oleh umat-umat yang lain. Ya, maka kita tidak bisa menjadikan itu merupakan bagian dari agama kita. Kalau sekedar tradisi gimana Ustaz? Kita tidak menganjurkan karena itu mencampur agama dengan tradisi. Ya, azan itulah panggilan yang disyariatkan dalam Islam. Ya sudah, kita cukupkan dengan apa yang datang dengannya syariah. Tidak perlu kita cari yang bukan merupakan bagian dari syariah. Karena kalau seandainya beduk itu baik, pasti sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Nabi SAW. Pakailah beduk. Tapi Nabi tidak menyampaikan. Dan kita tahu bahwa kebaikan apapun sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Adakah kebaikan yang belum disampaikan oleh beliau? Tidak ada. Semua kebaikan sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Demikian pula semua keburukan sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka yang kita anggap baik di masa ini, kalau tidak ada di masa itu, berarti ini tidak baik di masa kita. Ya. Karenanya hindarilah dari penggunaan beduk tadi, karena ia tidak termasuk di dalam bagian yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ya. Kalau ada masjid yang menggunakan beduk, kita boleh nggak sholat di situ? Boleh, nggak ada kaitannya nih kita sama beduknya. Ya. Sama seperti ketika kalau masjid ini antara azan dan iqamat ada sholawatannya. Ya. Boleh nggak kita menunggu sholat di situ? Boleh, nggak ada masalah. Kita nggak ikut sholawatannya. Ya. Jangan seperti beberapa ikhwah yang waktu itu memutuskan karena masjid ini ada sholawatannya antara azan dan iqamah yang itu tidak merupakan bagian dari sunnah, kemudian duduknya di luar. Ya. Jangan. Ini tidak. Karena kita tidak terlibat dalam perbuatan itu. Maka masjid itu milik bersama, bukan milik sebagian umat. Masjid itu milik umat Islam. Kita punya hak untuk berada di dalam masjid tersebut. Kita belum bisa mengingkarinya, tidak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita ingkari kalau kita sudah punya cengkram. Ya. Setidaknya mungkin yang bisa kita berikan masukan. Karena orang-orang tua rata-rata nggak bisa kita beri masukan. Mereka sudah, begitulah Islam. Sejak zaman kami muda dulu, bahkan sejak kami kecil, begitulah Islam. Ya, udah susah mau dirubah. Ya, carilah generasi yang muda, yang mungkin mereka bisa lebih, bisa diajak berpikir. Nah. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya, jika seorang anak diminta orang tuanya untuk menyusul mereka di negara minoritas muslim, karena orang tua masih sulit jika ke dalam negeri, apakah hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Jazakumullah khairan. Ya, dilihat maslahah dan mafsadahnya. Ya. Maslahahnya apa, mafsadahnya apa, mana yang lebih besar? Kalau yang lebih besar mafsadahnya, tinggalkan. Kalau maslahahnya lebih besar, silahkan. Dan orang tua juga bisa kita berikan nasihat. Sudahlah Mi, udahlah Bi, tinggallah di sini. Bisa kita nasihati mereka. Jadi tidak harus kita yang mengikuti jejak mereka ke negeri tersebut, tetapi bisa saja kita yang mengajak mereka untuk kembali ke negeri kita. Ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Mungkin apa sih masalahnya? Oh, masalahnya kurang bisa diterima di lingkungannya. Mungkin lingkungannya waktu itu pedesaan, ya, tuntutannya terlalu berat, ya sudah carikan perumahan. Kalau di perumahan kan pressure-nya tidak berat, ya, tidak seperti kalau di perkampungan. Ya. Di perumahan ternyata juga masih belum bisa menyesuaikan diri, ya udah apartemen. Kan sekarang sudah mulai ada nih di Jogja apartemen, ya sudah di apartemen. Sehingga nanti tidak harus bersosial dengan tetangga-tetangga, tapi mungkin di dalam apartemen itu ada satu dua tetangga yang dia bisa berinteraksi dengannya, yang berinteraksi dengannya. Saya kira itu. Nah, taib, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.